Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu ala manittaba'al huda, dan keselamatanlah bagi mereka yang mengikuti petunjuk Tuhannya. Air mata taubat. Dikisahkan oleh Imam Bukhari, ada seorang pemuda yang melamar seorang gadis, lalu ditolak lamarannya. Datang laki-laki lain, melamar, lalu diterima. Pemuda ini menceritakan kepada Ibnu Abbas bahwa akhirnya karena cemburu, laki-laki ini membunuh laki-laki lain yang melamar dan diterima itu. Lalu bertanya, jika aku bertobat, apakah diterima tobatku? Ibnu Abbas lalu menasehatinya dengan sebuah pertanyaan. Apakah ibumu masih hidup? Tidak. Kalau begitu, beristighfarlah, bertaubatlah kamu, dan beramalah solehlah dengan berbagai macam amalan yang saleh, wahai pemuda. Setelah pemuda ini pergi, salah satu murid Ibnu Abbas kemudian bertanya, ya bani Amir Rasulillah, kenapa tadi engkau menanyakan apakah ibumu masih hidup? Apa kaitannya? Lalu Ibnu Abbas menjawab, aku tidak melihat ibadah yang lebih baik daripada birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Beberapa murid kemudian menangis, merasakan betapa tingginya birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Riwayat ini menjelaskan tentang pertobatan orang-orang yang ingin bertobat, bahwa dia harus beramal saleh, dan di antara amal saleh yang paling tinggi adalah birrul walidain. Tapi sebuah taubat akan diterima tentunya jika disertai dengan amal-amal saleh yang banyak. Bertobatlah. Bertobatlah. Bulan Ramadan adalah bulan taubat. Tubuh yang telah kita lumuri dengan dosa ini, dengan tubuh yang ini satu saat kita akan berhadapan dengan Allah Azza wa Jal. Mana mungkin kaki ini akan tegak berdiri di hadapan Allah ketika akan dihisab. Mata maksiat, pendengaran pengkhianatan, lisan tajam yang menyayat hati, tangan menyentuh yang diharamkan, kaki melangkah ke tempat yang dilarang. Tidak mungkin mulut bisa berbicara. Bahkan tanpa ditutup pun, lidah tidak mungkin bisa berbicara ketika berhadapan dengan Allah. Mengingat dosa-dosa yang telah melumuri sekujur tubuh ini. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihan, faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Di hadapan Allah kelak, ketika kita di dunia bertobat dengan taubatan nasuha, disertai dengan keimanan yang konsisten, lalu kita lanjutkan dengan berbagai macam amal saleh, di hadapan Allah, dosa-dosa yang pernah kita perbuat akan Allah putihkan dan akan Allah jadikan semuanya menjadi pahala. Allahu Akbar. Golongkanlah kami, ya Allah, ke dalam hamba-hambamu yang bertobat. Saudaraku, ada banyak amal soleh di bulan Ramadan yang bisa mendatangkan taubat dan ampunan dari Allah Azza wa Jal. Rasulullah SAW menjelaskan, as-sawmu junnah, puasa yang kita lakukan ini akan menjadi perisai dari kecamuk emosi dan hawa nafsu. Was-sadaqah, bersedekah itu dapat menghapuskan kesalahan-kesalahan yang telah lalu seperti api yang dimatikan dengan air. Dan sholatnya seorang hamba di tengah malam, ketika dia ruku dan sujud, dalam kesendirian dia yang bermunajat. Teteskan air mata seperti para sahabat yang basah tempat sujudnya dengan tetesan air matanya. Karena bertobat kepada Allah di malam hari. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Tata jafa junubuhum anil madaji. Yada'una rabbahum khaufan wa tama'an. Orang beruntung itu adalah orang yang bertobat dalam kesendirian di malam hari. Memisahkan lambung dengan kasurnya. Teteskan air mata dan cucurkan air mata karena takut kepada Tuhannya. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbana la ilaha illa ant. Ya Allah, hanya Engkau Rabb kami. Tidak ada yang patut untuk kami cintai, kami harapkan, kami takuti dan kami pasrahkan selain Engkau saja. Khalaqtana wa nahnu 'ibaduk. Kami adalah hamba-Mu yang Kau ciptakan dari tidak ada menjadi ada dan kami cuma hamba di hadapan-Mu. Ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Maafkan khilaf dan salah kami, ya Allah. Golongkanlah kami ke dalam golongan hamba-hambamu yang bertobat kepadamu. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Tidak ada yang bisa hapuskan dosa dan kesalahan kami selain Engkau. Tidak ada tempat kembali bagi kami selain Engkau. Dan tidak ada yang menyayangi kami melebihi Engkau. Walhamdulillahi rabbil alamin.